di sini. Bila itu yang kau ingin dariku, ku tak sanggup untuk menunggu. Terlalu banyak dusta di hatimu. Di dalam hati.